الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. تفضل ضيفي. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. ودليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. إخواني حفظكم الله، setelah المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب menjelaskan kepada kita mengenai rasul pertama sampai kepada rasul terakhir, kemudian beliau ingin menyampaikan kepada para pembaca apa tujuan daripada diutusnya para rasul tersebut. Beliau berkata, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasulan. Setiap umat Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka rasul. Min Nuhin ila Muhammad, dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada mereka, sehingga umat-umat tersebut sudah tidak ada alasan untuk menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab umat-umat sebelum kami utus kepada mereka rasul. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Tidak mungkin mengazab mereka tanpa diberikan kabar peringatan terlebih dahulu. Maka setiap umat dari umat-umat terdahulu Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 24. Wa in min ummatin, tidak ada suatu umat pun, illa khala fiha nadhir, melainkan telah ada, telah sampai kepada mereka seorang pemberi peringatan. Maka kita harus mengerti apa dakwah mereka, apa seruan para anbiya wal mursalin. Kemudian asy-syekh melanjutkan, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahdah. Memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa yanhahum, dan melarang mereka an ibadati taghut, untuk beribadah kepada taghut. Fakullu ma'ubida min dunillah fahuwa taghut. Segala sesuatu yang disembah, yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah taghut. Dan ini akan sampai insyaallah pada beberapa jenis-jenis dan macam-macam tauhid. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil perkara ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat rasul. Tujuannya apa? An'budullah, agar mereka beribadah, kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wajtanibu taghut, dan menjauhi berbagai macam taghut. Yani menjauhi ibadatul awthan, menyembah kepada berhala, wal asnam, menjauhi sesembahan kepada patung, wal qubur, penyembahan kepada kuburan-kuburan, wal adriha, dan begitu pula pemakaman-pemakaman. Sehingga dakwah para anbiya, dakwah para rasul, mereka terfokus kepada tauhid dari awal rasul sampai akhirnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh sebab itu dalam surat Al-Anbiya ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, tiada Tuhan yang berhak ibadai melainkan aku, maka sembahlah kepadaku. Ini wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh rasul. La ilaha illallah, sembahlah kepadanya. Begitu pula yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yunazzilul malaika. Allah turunkan malaikat birruh min amri, dengan ruh dari perintahnya. Ala may yasha'u min ibadihi, atas orang-orang hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Apa tujuan orang-orang yang dipilih tersebut untuk mendapatkan wahyu? An anziru, untuk memberikan mereka kabar peringatan, untuk memberikan mereka ancaman. Annahu la ilaha illa ana fattaqun, bahwasanya tiada Tuhan yang takwalah kepadaku, menjauhi perintah, menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya, bertauhid dan menjauhi syirik. Maka ini merupakan asal dakwahnya para anbiya yang tidak mengenal an-nasakh, tidak mengenal pembatalan. Tidak ada yang dimansuh. Perkara tauhid tidak dihapus, senantiasa diakui. Berbeda dengan perkara halal wal haram. Ada yang diganti, ada yang dihapus, setiap umat berbeda-beda. Dan itu semua kemudian ditutup dengan datangnya syariat Islam. Ini merupakan asal dakwah dari para ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertauhid dan menjauhi berbagai macam tauhid dan kesyirikan. Naam, tafadhal. Qala al-muallif wa tarada Allahu ala jami'in jami'il ibadi kufra bitaghuti wal iman billah. قال ابن القيم رحمه الله معنى تغود ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، Kemudian Syekh menyebutkan waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba untuk mengkufuri at-taghut. At-taghut ikhwani hafizakumullah di dalam Al-Qur'an disebutkan pada 8 ayat. Lafaz taghut dzukira fil Qur'an fi 8 ayat. Lafaz ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di 8 tempat, di 8 ayat. Yang pertama yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Jalan yang hak dari jalan yang sesat. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Lansama laha, tidak akan putus, wallahu samii'un 'aliim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini yang pertama, Al-Baqarah 256. Kemudian ayat berikutnya yang kedua Al-Baqarah 257. Satu ayat setelahnya dalam surat Al-Baqarah 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong bagi orang-orang yang beriman, wali atas mereka, mengeluarkannya dari kegelapan menuju kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Kalau orang-orang kafir, penolong mereka adalah para taghut, wali-walinya adalah para taghut. Yukhrijuhum minan nur ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kepada kesesatan, penyimpangan dan ketergelinciran. Maka disebutkan pada ayat ini, orang-orang yang beriman wali mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang kafir wali mereka adalah taghut. Ayat yang ketiga, An-Nisa 51. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab. Tidaklah engkau perhatikan orang-orang yang mereka diberikan bagian daripada Alkitab. Yu'minuna bil jibti wat tawud. Mereka beriman dengan al-jibt dan tawud. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا, dan mereka berkata kepada orang-orang yang kufur di kota Makkah, هَؤُلَاءِ أَحْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا, mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Orang-orang kufar menganggap jalan mereka lebih hak, lebih lurus daripada jalannya kaum mukminin. Dengan menyembah kepada al-jibt dan taghut. Dan ayat ini diperuntukkan bagi yang memiliki Alkitab dari kalangan Yahud. Kemudian yang keempat adalah An-Nisa ayat 60. Yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut. Mereka kaum musyrikin menginginkan untuk berhukum kepada taghut. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan untuk mengkufurinya. An-Nisa ayat 60. Kemudian yang kelima. An-Nisa ayat 76. An-Nisa ayat 76. Walladzina kafaru. Orang-orang yang kufur. Yuqatiluna fi sabili ta'ud. Mereka berperang. Mereka bertempur. Di jalannya para ta'ud. Kemudian Al-Ma'idah ayat 60. Ini ayat yang ke-6. Al-Ma'idah ayat 60. Waja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa'abada tawud. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari mereka kera, babi, dan penyembah para tawud. Yang ketujuh, An-Nahl ayat 36 yang telah kita baca. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Kemudian yang terakhir, Az-Zumar ayat 17. Az-Zumar ayat 17. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والذين اجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. لهم البشرى. Orang-orang yang menjauhi tauhid dari peribadatan kepadanya, kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan kabar gembira. Ini 8 tempat, 8 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan lafaz taghut. Makna taghut sendiri, ikhwani hafizakumullah, merupakan sighatun mabniyatun lil kathrati wassa'ah. Kata yang dibangun menunjukkan sesuatu yang banyak dan luas. Kata yang dibangun menunjukkan kepada kita banyaknya sesuatu tersebut dan luasnya. Diambil dari tagha yatagha tughyanan. Yang naik dan melampaui batas. Naik dan melampaui batas. Makna secara bahasa ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Begitu pula disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab. Sebab itu, orang Arab ketika mengatakan taghal ma'a idza irtafa'a. Tagha air apabila sudah menjulang tinggi. Airnya sudah penuh. Airnya sudah naik. Akan tumpah. Ini ikhwani afidhakumullah. Di dalam surat Al-Haqqah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Tatkala air telah melampaui batas. Disebutkan. Apabila air telah melampaui batas, maka kami bawa nenek moyang kamu, ke atas perahu, ke dalam bahtera. Ini tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syar'i, definisi yang paling baik yang mencakup dari makna tauhid secara keseluruhan adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Qala Ibnul Qayyim, at-tauhid yang dimaksud dengan tauhid, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas. Apapun itu yang dilakukan manusia berlebih-lebihan, ghulu, melampaui batas. Di atas normal, di atas kewajaran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada manusia ini batasan-batasan. Dia harus berhenti pada batasan-batasan tersebut. Kalau dia lewati batasan itu, melebihinya, maka akan disebut dengan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya semata. Tidak menjadikan sekutu. Allah memerintahkan untuk senantiasa mentaatinya. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perkara halal dan haram. Maka yang melewati garis ini, ikhwani afidhakumullah, melebihi daripada koridor tersebut, maka dikatakan sebagai tauhid. Oleh sebab itu, setiap musyrik itu tauhid. Karena dia melampaui batas dengan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan ibadah kepada yang bukan haknya. Oleh sebab itu Ibnul Qayyim berkata, makna tauhid ma tajawaza bihi al-'abdu hadda, segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara berlebihan, melampaui batas, hulu. Min ma'budin. Dengan disembah. Dan dia ridha dirinya disembah. Au matbu'in yang diikuti. Karena kita diperintahkan hanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ini yang disebut dengan ittiba'un khas, ittiba' yang khusus hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama, para du'at, para da'i-da'i, ahlul ilmi, mereka itu diikuti idza taba'u thariqatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila sesuai dengan jalannya Nabi. Maka mengikuti para ulama, mengikuti masyayikh, mengikuti guru, itu masuk di dalam ittiba yang sesuai dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sunnahnya beliau. Kalau menyelisihi apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka enggak boleh diikuti siapapun dia. karena kita hanya diperintahkan untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min ma'budin au matbu'in au muta', dengan disembah, diikuti atau dipatuhi, ditaati. Taat itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala dan begitu pula milik Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah dan taati Rasulnya. Wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memimpin kepada kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih atas sesuatu, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul, karena ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan utusannya. Maka dari sisi ketaatan ini, ikhwani afidhakumullah, tidak diperbolehkan seorang pun yusyarikullahu fit tahlili wat tahrim, berusaha untuk sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara penghalalan dan pengharaman. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi yang menghalalkan dan mengharamkan selainnya bi'annahu musyrik. Dihukumi sebagai seorang musyrik. Ahlul jahiliyah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap bahwasanya bangkai itu halal. Mereka berpendapat li'annallaha alladzi dzabahaha, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembelihnya dengan dimatikan hewan tersebut. Kalau kita berjalan di padang pasir, tiba-tiba melihat kambing mati, bagi penduduk jahiliyah ini halal. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembelihnya dengan mematikan kambing tersebut. Bisa jadi karena kehausan, kelaparan, atau terpatuk dengan binatang-binatang lain yang berbisa. Mereka anggap itu yang menyembelih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menganggap lebih halal daripada yang disembelih manusia. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala bantah mereka. Wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kalian makan segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Wa innahu lafiskun. Itu adalah kefasikan. Wa inna syayatina, para syaitan, la yuhuna ila awliyaihim, memberikan kabar wahyu kepada para teman-temannya, liyujadilukum, untuk mengajak berdebat kalian. Wa in ata'tumuhum, kalau kalian taati mereka, para syaitan-syaitan tersebut, innakum la musyrikun, maka kalian berbuat syirik. Maka di sini ikhwani afidhakumullah, disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang taat kepada para syaitan dan bala tentaranya, dihukumi sebagai musyrik. Al-An'am 121. Ini disebut dengan syirkun ta'ah fit tahlili wat tahrim. Syirik atas penghalalan dan pengharaman. Mereka menjadikan manusia yang menghalalkan dan menjadikan manusia yang mengharamkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka makna tauhid di sini ma tajawaza bihil 'abdu hadd min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Segala sesuatu yang diperlakukan manusia secara melampaui batas dengan disembah, diikuti dan dipatuhi. Naam, tafadhal. Qala al-mu'allif Qutbagitu kathiruna ru'usuhum khamsatun Iblisu la'anahu Allah wa man ubidahu wa radin wa man da'anna sa'ila ibadahi ibadati nafsihi ومن دعا شيئا من علم غيب ومن حكم بغير ما أنزل الله. نعم نعم أحسن بارك الله فيك. Kita ambil beberapa saja dari kalimat yang disebutkan oleh Syekh karena waktu sudah berjalan. وَالطَّوَاغِيتُ كَثِيرَةٌ. Dedengkot tauhid itu banyak sekali. وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَةٌ. Tokoh-tokohnya ada lima. Ini yang paling terdepan. Yang pertama, iblis. Iblis merupakan raksut tawarit, panglimanya para tauhid. Kenapa kok iblis merupakan tokoh tauhid? Yang pertama, li'annahu ubida. Karena iblis ini disembah, diibadah. Dan mengajak umat manusia untuk beribadah kepada dirinya, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, li'annahu matbu', banyak pengikutnya, diikuti. Bahkan dengan memberikan berbagai macam kurban kepada para iblis. Yang ketiga, annahu muta', dia ditaati dan dia ridha untuk ditaati. Oleh sebab itu disebutkan pada tokoh yang pertama, iblis. Kenapa dia disebut dengan iblis? Li'annahu ablasa minar rahmah. Ablas bimakna ya'isa. Putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mublis itu ya'is. Mublis adalah orang yang putus asa. Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan di sini, iblis la'anahullah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknatnya. Jadi maksud dengan la'nat adalah at-tardu wal-ib'ad. Allah subhanahu wa ta'ala usir mereka dari surganya. Wa ab'adahu an rahmatihi. Dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena menolak untuk bersujud kepada Adam dan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesombongan dan keangkuhan. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka takabur inilah merupakan dosa pertama di dunia. Iblis merasa iri, dengki kepada Adam, menganggap dirinya lebih mulia, lebih kuat, lebih baik api daripada tanah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Shad ayat 76. Maka iblis, ikhwani hafizakumullah, masdarus syar, sumber dari berbagai macam kejelekan. Ra'sut tawaghit, panglimanya para tawud. Kemudian yang kedua, waman ubida wa huwa radin, orang yang disembah dan dia ridha. Tambahan kalimat dan dia ridha ini merupakan kata yang sangat penting. Artinya, orang yang diibadahi tapi dia tidak ridha untuk diibadahi, maka tidak menjadi tauhid. Seperti contohnya Nabi Isa alaihi salam, diibadahi oleh kaum Nasara, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai anak Tuhan, dijadikan satu dari tiga trinitas. Mereka menyembahnya. Dan Nabi Isa tidak ridha atas penyembahan tersebut. Begitu pula ibunya, Maryam bintu Imran. Begitu pula Uzair, yang disembah oleh kaum Yahud dan dianggap sebagai ibnullah, anaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala wa amma yakuluna uluwan kabira. Dan begitu pula para wali-wali, para salihun, yang benar wali dan orang saleh, mereka tidak akan ridha dengan perbuatan ini. Bahkan pada masa hidupnya mengingkari kesyirikan, memerangi orang yang melakukannya. Bahkan Isa berkata sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Al-Ma'idah ayat 117. Ma kultu lahum, ya Allah, aku tidak berkata kepada mereka, aku tidak berkata kepada umatku, illa ma amartani bihi, kecuali yang kau perintahkan kepadaku atasnya. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini dakwahnya Isa. Sembahlah kalian kepada Tuhanku dan Tuhan kamu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Memerintahkan mereka untuk bertauhid. Akan tetapi mereka kemudian beribadah kepada Isa. Maka tauhid yang kedua, yang diibadahi dan dia ridha atas peribadahan tersebut. Yang tidak ridha, maka tidak dikatakan sebagai tauhid. Kemudian yang ketiga, wa man da'a an-nas ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya sendiri. Seperti Fir'aun dalam surat An-Nazi'at ayat 24, qala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Begitu pula An-Namrud, begitu pula Gulat As-Sufiyah dari kalangan kaum tasawuf yang ekstrim. Bahkan mereka berwasiat kepada umat manusia untuk beribadah kepada dirinya bahkan sebelum kematian. Mengajak umat hidup dan mengajak kepada umat manusia beribadah kepada kuburannya setelah mati. dengan mengatakan iza a'jaztukumul umur fa'tu ila qabri. Kalau kalian mendapatkan kesukaran dalam berbagai macam perkara, datangi kuburanku. Kemudian dengan membuat hadis-hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza daqat alaikumul umur fa alaikum bi ahli al-qubur. Haditsun mawdhu. Kalau kalian mendapatkan kesempitan, problematika, permasalahan dalam hidup, peganglah ahlul kubur, kembali kepada kuburan. Ini merupakan hadithun maudhu yang mereka pakai untuk melariskan kebid'ahannya. Maka yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada dirinya merupakan tauhid. Dirinya ketika hidup atau mengajak kepada dirinya setelah mati. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesyirikan. Dia tidak mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, tapi mengajak manusia kepada perkara kesyirikan. Mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pun juga masuk di dalam poin yang ketiga. Walaupun mereka menggunakan nama-nama. Untuk menipu umat manusia. Dengan slogan tawasul. Dengan label cari syafaat. Maka ini semua ikhwani afidhakumullah bagian daripada syirku billah. Berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak manusia kepada peribadatan kepada dirinya ataupun peribadatan kepada orang lain. Kemudian poin yang keempat. Dan tauhid yang kelima, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada dars terakhir biiznillah azza wajal pada hari Senin mendatang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ana tutup dulu Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.